السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan tentang permasalahan fiqih yang sudah kita lewati, terutama dalam kitab sholat, kitab mengenai ibadah sholat, kita sudah menyebutkan rincian tentang rukun-rukun serta kewajiban-kewajiban, juga sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan di dalam sholat. Kemudian bab setelahnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Al-Murakhas Al-Fiqhi ini adalah bab tentang sifat sholat tersebut, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara runut dari awalnya hingga akhirnya, yang awalnya kita menyebutkan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat menurut kategorinya, apakah itu rukun, apakah itu kemudian kewajiban, atau kemudian sunnah saja. Maka dalam bab ini kita akan menyebutkan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan tadi secara runut dari awal hingga akhirnya. Maka beliau menyebutkan di sini bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melakukan salat, maka beliau pertama menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dengan menghadapkan telapak dari tangannya ke arah kiblat, telapak tangannya ke arah kiblat, kemudian berkata Allahu Akbar, dan juga sudah kita sebutkan sampai mana mengangkat tangan tersebut. Kita sebutkan bisa sampai pundak atau bisa sampai ke bagian atas daripada telinga, ya, bagian atas daripada telinga itu sejajar dengan bagian atas daripada telinga. Kemudian meletakkan kedua tangan di dadanya. Kita juga sudah sebutkan bahwasanya boleh seorang memegang tangan kirinya dengan tangan kanan, memegang tangan kirinya dengan tangan kanan seperti ini, menggenggam, atau kemudian boleh meletakkannya saja, boleh meletakkannya ataupun kemudian menggenggamnya. Dan demikian pula boleh pula diletakkan di apa? Diletakkan di lengan, tangan di lengan, atau boleh pula menggenggam lengan tersebut, menggenggam lengannya. Baik. Kemudian membaca doa istiftah. Dan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membaca satu istiftah saja dalam sholatnya. Namun dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berganti-ganti dalam membaca istiftah. Semua istiftah yang datang dari Rasulullah itu semuanya bisa dilakukan, dan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istiftah tersebut semuanya. Di antara yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Namun mungkin patut untuk diketahui bahwasanya istiftah yang paling sahih dari sisi sanadnya adalah Allahumma ba'ith baini wa baina qotayaya kama ba'atha bainal masyriq wal maghrib sampai akhirnya. Itulah istiftah yang paling sahih dari sisi sanadnya. Nah, kemudian hendaknya dia berucap dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kemudian bisa juga ditambahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthih, itu juga bisa diucapkan. Nah, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan basmalah yang ta'awudz ini adalah suatu yang sunnah. Kita sudah sebutkan ta'awudz ini adalah suatu yang sunnah, demikian pula basmalah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Apabila sudah selesai surat Al-Fatihah tersebut, membaca amin. Amin ini berlaku baik bagi seorang yang munfarid sendirian sholatnya, ataupun kemudian dia makmum, atau kemudian menjadi imam, maka semuanya membaca amin. Semuanya membaca amin. Dan jangan sampai seorang melalaikan ini, nah, tidak membaca amin, walaupun ini adalah suatu yang sunnah. Namun jangan dilalaikan untuk membaca amin setelah setiap kali membaca Al-Fatihah. Suara atas. Suara. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW membaca surat. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat yang lain. Jadi membaca surat pendek, tapi kadang beliau membaca surat yang panjang juga. Dan terkadang beliau membaca surat yang pertengahan. Membaca surat yang pertengahan, tidak panjang dan tidak pula pendek. Namun untuk surat subuh, maka beliau memanjangkan bacaannya lebih daripada sholat-sholat yang lainnya. Memanjangkan bacaannya lebih daripada sholat-sholat yang lainnya. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya ketika selesai dari sholat subuh tersebut sudah terang. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya seperti itu. Artinya sudah mulai muncul sinar matahari. Jadi begitu lamanya baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat atau dalam surat Al-Fajr, dalam surat Fajr, dalam surat subuh. Dan sebagaimana kita ketahui dan juga diamalkan oleh kaum muslimin, bahwasanya bacaan tadi dijaharkan pada dua rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya, juga sholat subuh, maka ini dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Adapun yang selainnya, maka dibaca secara sir. Secara sir yaitu diucapkan dengan lirih. Walaupun tetap bibir bergerak ya. Yang namanya sir ini bukan berarti dalam hati, bibir tetap bergerak. Baik itu imam atau makmum, gerakan bibirnya walaupun suaranya hanya lirih saja, itu untuk diri sendiri saja ya. Jadi bukan berarti membaca dalam hati, membaca Al-Fatihah tapi tidak menggerakkan bibir. Ini patut untuk diperhatikan. Tetap membaca dengan bibirnya dan lisannya, namun tidak menggunakan suara yang keras. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama. Nah, memanjangkan pada yang pertama artinya dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan rakaat yang ketiga dan keempat itu lebih pendek lagi, lebih diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya, hanya membaca Al-Fatihah saja. Kemudian setelah membaca surat setelah Al-Fatihah kita tidak menyebutkan dengan surat pendek ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan surat yang panjang. Walaupun istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia surat pendek ya, setelah baca Al-Fatihah surat pendek, kalau bukan khusus surat pendek ya, bisa juga membaca surat yang panjang, dan terkadang Rasulullah membaca surat yang panjang. Nah, kemudian setelah itu kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sebagaimana ketika awal sholat. Nah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar yang kita sudah sempat sebutkan, bahwasanya ucapan Allahu Akbar bisa sebelum mengangkat tangan, bisa ketika mengangkat tangan, atau bisa setelah mengangkat tangan. Ya, Allahu Akbar atau Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan, atau Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, atau kemudian Allahu Akbar ya, setelah mengangkat tangan baru Allahu Akbar, itu bisa dilakukan semuanya. Kemudian beliau ruku, setelahnya beliau ruku dan menaruh, meletakkan kedua tangannya di lututnya. Ya, ini paling penting diperhatikan, diletakkan di lutut, bukan di atas lutut, misalnya di paha atau di bawahnya, diletakkan di lutut dengan posisi apa? Terbuka ya, direnggangkan antara jari jemarinya. Jadi posisinya seperti menggenggam seperti ini. Bukan seperti mungkin kebanyakan orang menunjuknya seperti ini ya, tidak, tapi direnggangkan seperti ini. Wallahu a'lam, yang disebutkan oleh para ulama. Jadi seperti menggenggam semacam bola dan yang lainnya, bukan seperti memegang gelas ya, kalau seperti memegang gelas itu kurang tepat. Nah, kemudian beliau ketika ruku memanjangkan dan meluruskan punggungnya dan kepalanya disejajarkan dengan punggung tadi, lurus dengan punggungnya, artinya tidak diangkat ke atas, bukan menghadap ke agak ke depan, atau kemudian juga tidak diturunkan ke bawah, menghadap agak ke bawah ke arah kaki, atau melihat ke arah kaki, bukan, tapi pandangannya lurus ke bawah, kemudian demikian pula kepalanya sejajar dengan punggung. Kemudian dalam rukuknya beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Yang wajib berapa kali Subhana Rabbiyal Azim ini? Yang wajib berapa kali? Satu kali. Yang sunnah atau yang kedua dan ketiga adalah hukum sunnah. Nah, yang kedua dan ketiga adalah sesuatu yang sunnah. Adapun kalau mau ditambah lebih dari itu pun tidak mengapa. Nah, kalau mau ditambah lebih dari itu untuk memanjangkan ruku, maka itu tidak mengapa. Kemudian beliau mengangkat kepalanya kembali dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kembali berdiri dan kemudian mengangkat tangan. Mengangkat tangan sebagaimana ketika hendak rukuk. Jadi ketika turun menuju rukuk mengangkat tangan, ketika berdiri kembali untuk iktidal, maka mengangkat tangan pula, mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian apabila sudah berdiri, maka baru mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi ini diperhatikan bahwasanya mengatakan Rabbana walakal hamdu ketika sudah tegak berdiri ya, sudah tegak berdiri. Nah, demikian pula bagi makmum ya, jangan sampai ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan Rabbana walakal hamdu jadi sambil bergerak, bukan, setelah tegak berdiri. Walaupun dalam satu pendapat para makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah juga sebagaimana imam, Allahu a'lam. Ya, kemudian setelah i'tidal, dan di sini disebut oleh Syekh Shalal Fauzan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memanjangkan i'tidalnya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau pun bertakbir. Bertakbir yang ini tidak mengangkat tangan. ketika ini tidak mengangkat tangan, hanya bertakbir saja, kemudian turun untuk sujud, turun untuk sujud. Nah, maka beliau sujud dengan meletakkan anggota-anggota sujud yang sudah kita sebutkan, yaitu dahi beserta hidung, ini satu, kemudian dua tangan, dua dan tiga, kemudian dua lutut, empat dan lima, kemudian ujung-ujung kedua kaki, enam, enam dan tujuh. Jadi ada tujuh anggota sujud, pertama apa, dahi, hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Dan beliau menghadapkan tangan, jari-jari tangannya dan juga jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ya, jadi kaki ditegakkan, kaki ditegakkan, tapi apa jari-jarinya apa menuju ke arah kiblat, apa dilipat sehingga ujung-ujungnya mengarah ke kiblat, ujung-ujung dari jari-jari kaki tadi mengarah ke kiblat. Ya, jangan sampai cuma seperti ini saja, tidak kemudian dilipat, hanya mengarah ke bawah, ini kurang tepat. Ini kurang tepat, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan adalah kemudian mengarahkan jarinya ke kiblat, jari tangan dan jari kakinya. Kalau begini saja untuk ke belakang ditidurkan begitu, ya itu juga kurang tepat, ditegakkan. Sebagaimana seorang ketika duduk di antara dua sujud, kaki kanannya seperti apa? Kaki kanannya ditegakkan seperti itu dan apa? Jari jemari mengarah ke kiblat. Demikian pula ketika sujud. Namun ketika sujud dua-duanya, kaki kanan dan kaki kiri seperti itu posisinya. Seperti itu posisinya. Nah, dan ada yang mengatakan bahwasanya digabungkan ya, digabungkan antara kedua kaki tadi. Digabungkan artinya dirapatkan, bukan direnggangkan, tapi dirapatkan, kakinya ditemukan, kaki kanan dan kaki kiri dalam keadaan posisinya seperti itu, jarinya terlipat dan kemudian mengarah ke kiblat dalam keadaan kaki kedua kaki tersebut tegak, ditegakkan, bukan diarahkan ke belakang, ya seperti itu. Cuma mungkin agak sakit memang kalau memang belum biasa, ya, kalau sudah terbiasa mudah. Tidak ada apa keluhan insyaallah. Tapi mungkin pada saat awal-awal mungkin mau mencoba mungkin agak ada keluhan. Ini insyaallah lama-lama tidak ada masalah. Ya, kemudian beliau pun menyempurnakan sujudnya. Beliau meletakkan dahinya dan hidungnya benar-benar menyentuh tanah, benar-benar menyentuh tanah. Kemudian juga bertumpu pada kedua tangannya, bertumpu kepada kedua tangannya dan mengangkat sikunya, ya, mengangkat sikunya. Jangan sampai diletakkan di tanah. Mengangkat sikunya artinya jangan sampai seperti ini, apa? Diletakkan di tanah seperti ini tidak, tapi diangkat. Dan kemudian Allah alam bahwasanya kedua lengan atas dijauhkan dari badan, yaitu apabila memang tempat yang luas, kedua lengan atas dijauhkan dari badan. Bukan tangannya yang dijauhkan, bukan tangannya yang dijauhkan begini, ya, mungkin ada yang pernah lihat ada yang sulit begini, kita jauhkan tangannya, bukan, tapi apanya? Bukan tangannya yang dijauhkan, tapi apa? Lengan atasnya. Jadi kalau tangannya masih di sejajar saja dengan pundaknya, Allah, ya, atau sejajar dengan telinganya juga boleh, sejajar dengan telinganya juga boleh. Nah, tapi kemudian yang dijauhkan adalah lengan atasnya, bukan kemudian tangannya dijauhkan sejauh-jauhnya, bukan. Tidak harus 90 derajat ya, wah, kayaknya 90 derajat lebih cip, bukan. Tidak harus 90 derajat, yang penting dijauhkan apanya, dijauhkan lengannya. Jadi sini sebutkan Jafi Abudaihi an Jambaih. Ini menjauhkan antara lengan atasnya dengan dua sisinya. Ya, kedua lengan atasnya dijauhkan dari sisinya. Dari kedua sisi yaitu apa badan beliau. Kemudian mengangkat perutnya. Mengangkat perutnya artinya menjauhkannya dari apa? Dari pahanya. Diangkat perutnya dijauhkan dari paha dan pahanya dijauhkan dari betis. Itu yang beliau lakukan. Artinya bukan bahasa Jawanya ngelemprok ya. Melemprak, ya, tuh, jangan sampai cuma apa cerahnya dalam bahasa Indonesia apa itu, meringkuk ya, jangan meringkuk, diangkat, ya, bukan berarti kemudian di seperti kita sebutkan, bukan berarti dia apa sampai menjulur jauh bukan, sampai menjulur jauh ke depan, tapi cukup diangkat saja. Kalau sampai berlebihan dengan menjulurkan badan sehingga sudutnya pun agak panjang ke depan sampai misalnya 1,5 meter misalnya tidak perlu menjulurkan badan ke depan, hanya mengangkat perutnya dijauhkan dari pahanya, mengangkat pahanya dijauhkan dari betisnya. Kemudian dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Berapa kali yang wajib? Satu kali yang wajib. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Dan kalau mau dipanjangkan pun tidak mengapa. Ataupun mengucapkan yang lainnya. Ataupun mengucapkan yang lainnya. Artinya zikir yang lainnya seperti subhanakallahumma rabbana walhamdulillahi rabbil alamin itu juga bisa, apa yang lainnya juga bisa. Kemudian juga boleh untuk berdoa di dalam sujud, bukan hanya pada sujud yang terakhir, tapi sujud yang pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sujud pertama atau sujud kedua, tidak mengapa. Ya, pada sujud yang mana saja boleh untuk berdoa, boleh untuk dipanjangkan, kemudian seorang berdoa padanya, tidak kemudian dikhususkan hanya pada rakaat terakhir dan sujud terakhir saja. Pada rakaat yang manapun dan sujud yang manapun boleh seorang mengucapkan doa padanya, memanjangkan sujud dengan doa padanya. Kemudian mengangkat kepalanya, jangan mengatakan Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan tentu saja. Nah, kemudian duduk dalam keadaan dengan keadaan istirahat, duduk dengan keadaan yang disebutkan oleh para ulama dalam istilah istirahat. Apa itu istirahat? Yaitu kaki kirinya dijadikan alas untuk duduk, dia dihamparkan, ya. Dihamparkan alas untuk duduk, kemudian apa? Kaki kanannya ditegakkan. Ini bagus kok. Nanti kalau sini. Kenapa? Paha sama lambung kok. Ini enggak apa-apa. Enggak apa, asal jauhkan saja, enggak perlu lurus. Tidak ada perlu harus lurus. Jangan enggak lurus apa-apa enggak ada. Dijauhkan saja, semampunya. Memang nanti menyesuaikan tempat ya. Tidak harus menyesuaikan tempat saja. Allah. Kemudian, ya meletakkan kedua tangannya di atas paha ya, meletakkan kedua tangannya di atas paha. Allah alam. Walaupun memang ingat saya juga ada yang menyebutkan bosnya meletakkannya di atas kedua lutut. Nah, tapi lalap. Sepertinya memang kedua-duanya bisa dilakukan. Nanti kita cek lagi. Allah alam. Nanti kita cek lagi. Kemudian ya menyebutkan doa di antara dua sujud. Di antaranya Allah maghfirli warhamni wajibuni wajini warzuqni atau Rabbi Ufili, atau yang lainnya. Kemudian bertakbir dan sujud lagi, melakukan apa seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi pada sujud yang pertama. Kemudian beliau mengangkat tangannya Afwan, bukan mengangkat tangan, mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, kemudian bangkit. Bangkit. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya beliau bangkit dengan bersandar pada kedua lututnya dan kedua pahanya. Allah alam seperti apa sifatnya tadi. Allah alam yang saya tahu maksudnya bersandarnya pada di tanah. Allah alam bersandarnya di tanah. Nah, kemudian bersandar di kedua lutut atau kedua paha. Nah, kedua lutut atau kedua paha yang lebih tepat, Allah alam yaitu bersandarnya di paha atau apa di tanah. Nah, jadi di situ ada juga yang bisa kita lakukan berupa sunnah, berupa jalsatu al istirahah, duduk untuk istirahat terlebih dahulu. Ya walaupun mungkin kita tidak perlu istirahat, tapi itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bangkit menuju rakaat selanjutnya. Maka beliau duduk sebentar. Ya. Maka beliau duduk sebentar sebelum kemudian beliau bangkit. Ya, duduk seperti duduk di antara dua sujud seperti itu, istirahat. Kemudian dia menunggu sebentar. Nah, kemudian kita langsung bangkit dengan bersandar di bumi, bersandar di tanah. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ini sepertinya bukan kemudian seperti apa yang biasa kita lakukan dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Jadi di sini tidak perlu kemudian menyandarkan tangannya di tanah dan hanya bangkit dengan menyandarkan tangan di pahanya sendiri. Allah. Kemudian apabila sudah sempurna dalam keadaan berdiri, mulai untuk membaca lagi. Yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian juga membaca surat setelahnya, membaca ayat-ayat setelahnya, kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan di rakaat yang pertama. Apabila sudah melakukan semua hal tadi sampai kepada sujud, maka duduk untuk tasyahud. Nah, duduk untuk tasyahud. Tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama ini rukun atau bukan? Wajib. Sesuatu yang wajib saja. Ya, sesuatu yang wajib. Memang harus dikerjakan, tapi apabila kemudian seorang lupa untuk mengerjakannya, tidak perlu untuk kemudian diganti. Nah, tidak perlu untuk kemudian diganti tasyahud tersebut, hanya perlu atau wajib bagi dia untuk kemudian melakukan sujud sahwi saja. Jadi apabila sudah ketinggalan tasyahud awal atau dia sudah kelupaan tasyahud awal, kemudian sudah bangkit untuk melakukan rokat yang ketiga, tidak perlu kemudian dia turun lagi, karena kalau suatu yang rukun cukup dia untuk kemudian menggantinya dengan sujud sahwi saja. Nah, sujud sahwi ini cara duduknya adalah duduk istirahat sebagaimana kita sebutkan tadi, untuk duduk di antara dua sujud. Nah, ya, dia meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, di atas pahanya yang kanan, dan tangan kirinya di atas paha yang kiri. Ya. Kemudian yang disebutkan di sini cara untuk meletakkan tangan kanannya, dia meletakkan jari ini, jari ibu jarinya. Nah, di jari tengahnya seperti helqoh, seperti apa, seperti cincin, ya, kemudian menunjuk dengan jarinya, menunjuk dengan jari telunjuknya. Nah, walaupun bisa juga tanpa cincin misalnya begini, itu pun tidak mengapa. Itu salah satu cara untuk kemudian memberikan isyarat dengan tangan kanan ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dalam keadaan dia membaca tasyahud, yaitu membaca doa tasyahud awal. Doa tasyahud awal yaitu sampai syahadat saja, dari attahiyatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai itu saja. Kemudian beliau pun bangkit dengan bertakbir, kemudian melakukan rakaat yang ketiga dan keempat, dan beliau lebih meringankannya daripada dua rakaat yang pertama, dan hanya membaca padanya Al-Fatihah saja, tidak membaca surat yang lainnya. Kemudian pada tasyahud yang akhir, maka beliau cara duduknya adalah cara duduk yang diistilahkan dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu dia, beliau membentangkan kaki kirinya, ya, itu kan sudah maruf bagi kita ya, dibentangkan kaki kirinya, kemudian sedikit keluar ke arah kanan, kemudian duduknya tidak di atas kaki, kalau tadi istirahat duduknya di atas kaki kiri, di atas kaki kiri. Adapun duduk tawarruk, maka duduknya di tanah. Duduknya di tanah seperti yang sudah kita tahu, seperti ini duduknya. Duduknya di tanah, ya, duduknya di tanah. Bukan di atas kaki seperti pada saat istirahat. Istirahat duduknya di atas kaki masih. Tapi kalau tawarruk, duduknya di tanah. Karena memang kaki ini sudah dibentangkan ke arah kanan. Jadi itu istirahat. Dan insya Allah semuanya sudah tahu. Nah. Kemudian bertasyahud dengan tasyahud akhir sebagaimana tasyahud awal, cuma ditambahkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, ya shalawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang dilakukan setelahnya adalah beristi'adzah dari azab jahannam. Ada doa yang sudah kita sebutkan, kalau banyak orang juga min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu adalah suatu yang sebenarnya wajib, karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Kemudian ketika sudah menyebutkan hal tersebut, nah, sudah sampai pada akhir dari tasyahud, boleh di sini untuk dia berdoa dengan apapun yang dia inginkan. Nah, berdoa dengan apapun yang dia inginkan. Bagaimana ketika dalam sujud boleh untuk dia berdoa, dan demikian pula ketika akhir tasyahud boleh dia untuk berdoa. Nah, kemudian dia melakukan salam ke kanan terlebih dahulu. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu mulai salamnya ketika menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Berakhirnya ketika sudah sampai ke kanan. Ayolah alamin sebelumlah Syekh Al-Fauzan menoleh terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan ismi, ketika awal salam parah depan, kemudian kapan berakhirnya? Ketika sudah sempurna ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu yang disebutkan tadi Syekh Al-Fauzan, menyebutkan langsung menoleh terlebih dahulu kemudian salam, ya, menoleh terlebih dahulu kemudian salam, ya. Allahu a'lam bishawab. Maka ketika sudah selesai salam ke kanan dan ke kiri, kita beristighfar 3 kali, mengatakan Allahumma tasallam wa tasallam Assalamualaikum, kemudian bisa melakukan zikir-zikir yang lainnya yang memang sudah datang pada bulan zikir tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhir dari pembahasan kita tentang sifat sholat ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan pada sholat. Allah alam sholat. Sudah berbicara ya, tapi langsung kita cukupkan tanding kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. Nah, itu boleh. Karena para boleh, kalau boleh. Karena para ulama tidak mengapa yang seperti itu. Hanya di awalnya niatnya makmum, kemudian dia menjadi imam itu tidak mengapa. Salah bisa. Ya, bisa langsung dia mengubah niatnya menjadi imam. Allah Alam bisa. Jadi kalau mati saja, kalau mati saja, siapa lagi yang mampu dia mengamal tadi? Ya. Ya. Ya, ketika dia sudah menyadari oh ini berimam bermakmum kepada saya otomatis. Tapi kalau ketika dia menyadari bahwasanya oh ini dia mau ikut berjamaah dengan saya, maka otomatis dia sudah berniat ya. Otomatis dia sudah berniat dalam sholat. Tapi kalau dia enggak ya ketika dia sudah sadar bahwasanya ada yang mengikuti dia, oh ini ada yang mengikuti nih saya berarti jadi imam, kemudian dia mengeraskan bacaannya misalnya, ya berarti sudah berniat ya, sudah berniat. Kalau dia tidak tahu sama sekali, ya tidak tepat juga paling tidak ya yang mau bermakmum itu ya memberikan isyarat supaya yang di depan tahu. Supaya di depan tahu dan bisa kemudian meniatkan maksudnya oh ya tadi saya menjadi imam bacaan saya jelaskan seperti itu tidak perlu kemudian apa ada lapas khusus atau apa tidak perlu apa maksudnya untuk niat cukup aja dalam hati dia tahu maksudnya dia sekarang menjadi imam itu sudah dia menjadi imam masalah kahiyat kan kebanyakan di minggu kalau sudah bertahiyat itu dia perlu begini dia baca dulu saya yang mau nggak tahu sampai mana dia konsultasi apakah begitu yang terus yang kedua tak kalau sudah selesai salam ya tak assalamualaikum apakah itu disyariatkan tentang permasalahan disyaratkan dengan telunjuk Allah Alam belum pernah saya dapat ya riwayatnya bahwasanya mulainya mengisyaratkan telunjuk tersebut dari ucapan tertentu seperti asyhadu an la ilaha illallah belum pernah mendapatkannya dan Allah Alam yang saya dapatnya memang prakteknya di tempat-tempat yang saya berada di sana ya dari awal karena mengawal saya dari awal seharusnya dari awal dan untuk mengusap juga Allah lah tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW Allah kalau itu memang berdasarkan sebagian riwayat menggerak-gerakkan jari tersebut yang riwayat tersebut dihukumi oleh sebagian ulama atau banyak dari kalangan ulama bahwasanya riwayatnya ganjil syadzil itu menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang lebih banyak dan orang-orangnya juga lebih tepah ya lebih terpercaya seperti itu. Jadi walaupun ada riwayat yang mengatakan seperti itu, yaitu yang lebih rajih tidak bisa diambil karena menyelisihi riwayat yang lebih banyak dan orang-orang yang lebih banyak tadi juga kemudian lebih kuat dari sisi hafalannya, dari sisi tingkat kepercayaan dalam meriwayatkan hadis. Lebih banyak dan lebih kuat dan untuk kita tahu bahwasanya yang meriwayatkan itu memang walaupun orangnya tepat tapi hanya satu saja kemudian yang memilikinya ada belasan Allah yang memilikinya ada belasan tapi kalau kita kan sama pagi sama juga suara kan diteraskan dan dikirimkan kalau bisa apa yang mau kita juga kan suara yang dikirimkan dan macam ini apa lu bilang lagi dari bawah permasalah itu nanti kita cek lagi ya Pak kalau nanti di kita kita akan berjelas